jika ada kelompok kaum yang terkumpul di salah satu rumah Allah, untuk membaca kitab Allah dan mempelajari kitab Allah di antara mereka, maka akan turun kepada mereka ketentraman hati. Mereka akan diliputi rahmat Allah dan bahkan para malaikat meliputi mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum itu dengan sebutan yang baik di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Dan siapa yang amalannya lambat dan jelek, maka tidak bisa dipercepat atau diperbaiki oleh nasabnya. Hadis ini dikhonafkan Allah semua memuat banyak sekali pelajaran dan faedah yang pertama tentang keutamaan mempelajari ilmu syariat, ilmu agama. Yang dimaksud dengan ilmu agama atau ilmu syariat ialah ilmu tentang Al-Quran wa Sunnah dan penjelasan para ulama tentangnya. Maka barang siapa yang mempelajari ilmu itu akan dapat keutamaan yang cukup besar. Di antaranya, nazalat alaihi mustaqim. Orang yang tekun mempelajari ilmu agama, ilmu Al-Quran wa Sunnah, dan penjelasan para ulama tentangnya, akan mendapatkan as-sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan hati. Nah, baru membaca Al-Quran saja, belum mempelajari maknanya dan kandungan isinya, itu hati seseorang yang asalnya gundah gulana, yang asalnya resah gelisah, yang asalnya pikirannya kemana-mana, itu berubah menjadi apa ya? Ketenangan, as-sakinah, tentram, tenang. Apalagi dia memahami maknanya, kemudian juga mempelajari kandungan isinya, yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya hanya sebatas membaca Al-Quran kemudian bisa mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hati semakin tenang. Tidak ada ilmu selain Al-Quran wa Sunnah. Alafah salafil ummah yang membuat ketenangan hati melebihi ketenangan yang didapatkan oleh orang yang pelajari ilmu agama. Ilmu Al-Quran wa Sunnah. Alafah salafil ummah. Para pelajar ilmu politik, ya, terutama lama tabarsa, ya, nah, karena ternyata ilmu itu malah bikin orang semakin abai, tidak memiliki pendirian yang tegas. Karena selalu berubah sesuai dengan kondisi sosial masyarakat. Ilmu akuntansi, setiap hari ngitung duit, gak ada duitnya, ya kan? Ngitung duit, gak ada duitnya ya, ilmu akuntansi. Nah, the dead macam muskian, pemasukan, gini, macam-macam. Arkos itu yang didapatkan kepenatan. Lama-lama, jenuh. Arkos itu. Ini, mohon maaf. Jangan salah paham. Bukan berarti belajar ilmu-ilmu yang lain tidak boleh. Tidak. Tapi tingkat sakinah, ketenangan yang didapat ketika belajar agama. Maksudnya agama di sini ialah belajar ilmu Al-Quran wa Sunnah ala kami salafil ummah. Memiliki tingkat ketenangan yang tak tertandingi. Karena merupakan karunia dari Allah. Bahkan sampai menyebabkan orang itu betah berlama-lama duduk bersila kejam-jam kuat nikmat, apalagi yang menyampaikan betul-betul menjelaskan secara kemblang dan detail tentang ilmu-ilmu itu, ya, gak terasa tak suka. Harus ilmu apa lagi? Ya, tak usah kita bandingkan. Memang tak bandingannya. Ya, jadi kalau ada yang tumpuk pikiran kacau, banyak urusan, sing, nak hadiri majelis ilmu, bangkapikul. Perhatikan baik-baik ilmu yang disampaikan. Rasapi, ya, maka pasti akan mendapatkan ketenangan setelah itu. Tapi dengan catatan, ilmu yang disampaikan bukan atas nama agama, tapi betul-betul ilmu agama Islam ini, ilmu Al-Quran dan As-Sunnah yang dipahami dengan benar berdasarkan pemahaman para sahabat dan para pengikut mereka yang istiqomah di atas agama. Jadi kalau ada orang setelah belajar agama tambah stres, tambah kacau pikirannya, tambah bingung, berarti yang dipelajari itu ada sesuatu nih. Itu mungkin mengatasnamakan ilmu agama, tapi sebetulnya itu bukan ilmu agama. Bukan ilmu Al-Quran wa Sunnah. Ya. Barakallahu. Ilmu yang lain. Yang di atas namakan agama. Ya. Mengajarkan tindakan anarkis. Teroris. Ya. Atau bahkan penolakan sifat-sifat Allah, ya, pengurangan rukun-rukun iman akan rukun Islam. Akan mengajarkan untuk meninggalkan syariat Islam. Ya. Gak usah sholat, gak usah puasa, kan semacam itu bukan namanya ilmu. Malah tambah kacau pikiran orang. Tambah rasa dan kelisah. Nah. Ini keutamaan yang pertama. Masya Allah. Orang yang betul-betul masih di atas fitrah akan merasakan ketenangan itu. Lebih tenang. Seorang itu mendapatkan ilmu agama, menguasai ilmu agama, melebihi ketenangan orang itu memangku ya uang sebanyak-banyaknya pangkuan, melebihi ya melebihi itu. Orang mangku uang banyak kan sulung ya, hati tenang ya. Nah sesaat habis itu asal ya mau bawa kemana uang ini ya. Nah, boleh. Tak tenang. Tidur gak nyenyak. Kenapa? Lemarinya ternyata hanya pakai slot saja. Nah, hanya mikir gimana caranya ini ya. Lima reaksi bisa diambil, diangkat, ya. Ditidurkan kemana? Ya. Dibawa ke bank. Banknya jauh. Nah, jalanan ke sana. Hanya perampok, adik dan lain sebagainya. Ya, pokoknya tidak tenang. Ya, nah, tidak tenang. Kalau ilmu agama kuasai, itu terlelap ya, minyak. Nah, siapa yang bukan nyuri? Tidak usah dijaga, malah kita yang akan dijaga oleh ilmu itu. Ya, nah. Bagaimana hal ini telah dikatakan oleh para ulama, ya, bahwasanya ilmu itu lebih menenangkan jiwa daripada harta. Di antaranya, kalau harta itu kita yang mikir untuk menjaganya, sementara ilmu kita kalau usah untuk menjaganya, justru ilmu itulah yang menjaga kita. Nah, keutamanya kedua, wa ghasiyatuhu rahmah. Orang yang menuntut ilmu agama, sekali lagi saya sampaikan, ilmu agama yang dimaksud ya ilmu Al-Quran wa Sunnah, ya, al-fahmu sahabat, radhiyallahu ta'ala anhu ismai. Mereka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Dapat rahmat, dapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau Allah sudah memberi rahmat seseorang, sudah menyayangi seseorang, apapun permintaan orang itu mustajab, mudah dikabulkan. Kalau Allah sudah menyayangi seseorang, maka Allah akan selalu menjaga orang. Nah, kemudian keutamaan yang ketiga, wa haffathumul malaika. Orang yang menuntut ilmu agama, nah, diliputi oleh malaikat. Yang dimaksud diliputi oleh malaikat itu ialah barakofikum, majlisnya dihadiri oleh malaikat dalam jumlah yang besar. Ya. Sehingga yang ada ialah barakah. Seton-seton menjauh dari majlis-majlis ini. yang mendekat ialah para malaikat. Ya, Masya Allah. Di majlis yang sangat dipinti syaitan ialah majlis ilmu. Dan majlis yang paling dicintai oleh para malaikat ialah majlis ilmu. Kena rindu dengan apa yang dipelajari. Yani Al-Quran wa Sunnah ala kami sahabat radhiyallahu ta'ala. Ikut, malaikat itu ikut duduk para majlis meliputi mereka-mereka yang sedang belajar ini. Ini kata kita tidak melihatnya. Tapi kita yakin, hakul yakin. Karena ini ialah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dari beliau. Nah, ini keutamaan. Lain Allah belajar ilmu selain ilmu agama. Malaikat tidak ikut itu. Setan. Nah. Ya. Apalagi kalau majlis ilmunya di masjid macam ini. Masya Allah ya. Malaikat tambah senang. Oleh sebab itulah dalam hadis ini disebutkan fi baitin min buyutillah. Di salah satu rumah Allah. Rumah Allah itu ialah masjid. Keutamaan. Majlis ilmu yang di masjid. Kemudian kepada pendengar Allah, keutamaan mempelajari ilmu agama yang keempat. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah memuji orang-orang yang menuntut ilmu agama di hadapan para malaikat yang ada di sisi. Mendapat pujian dari seseorang semerupakan apa ini? Penghargaan, ya kan? Mendapat ujian dari orang spesial merupakan penghargaan yang sangat diharapkan. Mendapatkan penghargaan dari orang terkenal dan berkedudukan merupakan sesuatu yang diimpikan. Nah, itu di dunia dapat ujian dari presiden begitu. Wah. Langsung GRR. Ini baru presiden Indonesia. Ternyata pujiannya dari kepala negara, mancanegara, wah tabar, gede kepalanya ya. Nah, merupakan popularitas yang sangat dicari banyak orang ya. Karena tentunya kepala-kepala negara itu kalau memuji seorang ya terhadap itu orang ini memang patut dipuji ya, apalagi yang muji ialah banyak. Nah, bagaimana kalau yang memuji itu ialah Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat, memuji, menyebut kebaikan orang-orang yang sedang menuntut ilmu agama di hadapan para malaikat, suatu yang merupakan kebanggaan yang tak ternilai harganya. Ya. Hanya untuk orang yang belajar ilmu agama. Kalau belajar selain ilmu agama, Allah tidak menyebut kebaikan mereka di depan para malaikat sekalipun berhasil melakukan penelitian ilmiah atau penemuan-penemuan yang ilmiah yang sebelumnya belum ditemukan, yang cukup menggemparkan dunia tapi tidak menggemparkan arsy Allah dan apa yang ada di sekitar langit, kecuali orang yang sedang belajar ilmu apa ini. Saya enggak bawa kemana-mana. Ini hati, ya. tentang ilmu agama, ilmu kitab dan sunnah. Ya. Baru empat. Masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lain. Seandainya tidak disebutkan keutamaan mempelajari ilmu agama kecuali empat keutamaan ini saja, sudah cukup bagi orang itu untuk bangga dan senang serta merasa nyaman belajar ilmu agama. Nah, tidak peduli celaan orang yang mencela, ejekan orang yang mengeju, ya, peremehan orang yang meremehkan. Ya, karena yang memuji ialah Allah Rabbul Alam. Ya, saya tidak butuh pujian Anda, tidak butuh celaan Anda. Ya, saya hanya butuh pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ini didapat, maka secara otomatis keutamaan itu akan kita dapatkan di dunia. Umat manusia juga akan mengenang dan menyebut kebaikan orang yang menuntut ilmu agama, apalagi menguasainya dengan baik. Harakatik. Sebutkan satu contoh saja. Ya. Imam Syafi'i, salah seorang ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang keilmuannya diakui baik lawan pun lawan, sodorkan kepada masyarakat Al-Imam Syafi'i rahmatullah. Nah, apa tanggapan mereka? Akan kata-kata hikmah dan mutiara dari Alim Syafi'i rahmatullah selalu dijadikan sebagai baik. Sudah lama matinya masih disebut-sebut. Ya. Itu kalau umat. Jelas ya. Bandingkan dengan orang yang menguasai selain ilmu agama. Tingkat ujian masyarakat atau umat manusia sangat jauh berbeda. Akan ada yang pro dan kontra. Akan banyak yang mencela. Kalau tahu, seluk-beluk ini. Ya. Kalau begitu. Hanya ilmuwan-ilmuwan dia menemukan istrik atau apa itu yang hanya tidak kenal. Ya, kalau kenal kemudian dilihat bagaimana agamanya, bagaimana perilakunya, ini terusak juga. Ya, nah, itu. Ini keutamaan mempelajari ilmu agama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barakallahu. Jadi sekali lagi, tidaknya kita merasa tenang, nyaman, dan bangga bisa belajar ilmu agama. Ya, tak kenal usia selama nyawa masih di dalam badan. Masih ada kesempatan untuk mempelajari ini. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini. Disyariatkan untuk memakmurkan masjid Allah dengan kajian-kajian keagamaan yang bermanfaat dan menghindarkannya dari kajian-kajian yang bertentangan dengan syariat. Nah, yatluna kitab Allah, membaca Al-Quran, wa tajar rasulahu bainahum, atau mempelajari dan mengkaji ilmu-ilmu Al-Quran. Ya, nah, atau yang semisal. Di masjidnya jangan dibikin sepi hanya untuk sholat saja. Lah, pakai sholat 5 waktu saja sudah lumayan, tapi hendaknya dimakmurkan dengan memperbanyak kajian-kajian keagamaan yang bermanfaat dan menghindarkan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan apa? Syariat. Karena masjid ini dibangun untuk beribadah kepada Allah, mentaati Allah, bukan tempat untuk menentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, bangun masjid yang besar, juga pakai, ya, tidak dipakai untuk sholat, cuma waktu, hanya dipakai untuk sholat maghrib saja. Ya. Itu pun sholat maghribnya hanya beberapa orang saja. Itu apa besar-besar masjidnya? Nah, apa yang dibanggakan bangunannya? Jangan sampai seperti itu. Ya. Sholat 5 waktu semarakan. Kajian-kajian ilmiah semarakan. Ya. Sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka itu menggunakan masjid tidak seperti kalau sholat 5 waktu. Tapi untuk menyampaikan agama ini, mendakwakannya, bahkan untuk kamu syawar, mengurus urusan umat. Betul, masjid itu merupakan istana bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Bukan berarti bangun masjid laksana istana. Enggak, maksudnya tempat berkantornya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam menjalankan dakwah ilallah. Nah, sehingga kita jumpai masjidnya betul-betul barokah, ya. Karena waktu kecuali masjid di masjid itu ada biasa. Ada yang baca Quran, ya. Ada yang sholat sunnah, ada yang belajar ilmu Al-Quran, ada yang belajar hadis. Ya, nah, insyaAllah kalau itu kita amalkan, maka harakah yang akan kita dapat. Nah, selanjutnya faedah yang ketiga dalam kalimat ini terdapat pelajaran yang bisa kita ambil, bahwa amal soleh itu tidak ada sangkut pautnya dengan nasab orang tua atau nenek moyang. Wa man khata'a bi amali la yusibbi nasab. Jadi orang yang amalannya jelek, ya, dia agak jelek oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekalipun bapaknya orang baik atau berhormat. Jadi dasarnya itu enggak bisa berubah kejelekan menjadi kebaikan, ya. Maksiatan yang dilakukan oleh seseorang dinilai sebagai maksiatan. Tidak kemudian dikatakan amal soleh hanya karena bapaknya adalah orang yang terhormat. Nah, sehingga nanti di akhirat semuanya akan menghadapi amalnya sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa membawa nama bapaknya, kakeknya, neneknya, atau nenek moyang. Ya Allah, masa enggak kasihan sama saya? Ya Allah, bapak saya ulama. Bapakmu ulama. Ahli ma'asi. Ya. Ya Allah, amalan selek saya banyak ya Allah. Masa tak diampuni ya Allah. Lihat bapakku ulama, kakekku ulama, nenekku jahiyah. Keluarga ku soleh semua. Aku tadi yang sedih ya Allah. Ya, kasihani aku ya. Kalau di dunia ya mungkin. Di akhirat nanti, kalau Allah tidak mengejati, juga akan diampuni. Hanya lantaran dari dalaman keluarga, baik-baik. Nah, jadi ilmu amalan seseorang itu tidak ada sanggup mau jadi lain. Nasab. Wa manfaat tu'atu amalu lam musyidu nasab. Bahagia. Hadis berikutnya yang ke-74. Wafil musnad was sunan, dan disebutkan dalam musnad as sunan, musnad Imam Ahmad, sunan at-Tirmidzi wan Nasa'i, hadis sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW sabda, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridham bima yasna. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu agama karena ridha dengan apa yang dilakukannya. Wal ahaditsu fi dzikri harim salat kasratun jiddan. Hadis-hadis yang menyebutkan tentang malaikat yang meributi atau meridai orang yang menuntut ilmu banyak sekali. Ini terkait dengan keimanan terhadap apa nih? Malaikat, ya. Malaikat itu sangat senang, sangat cinta kepada orang yang menuntut ilmu agama, ya. Sampai meletakkan sayapnya, ya. Malaikat meletakkan sayapnya. Nah, bahwa itu tanda hormat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Karena senang dan ridho dengan apa yang sedang dituntut atau sedang dicari oleh orang itu, yakni ilmu agama. Seolah sampai dihormati sama malaikat, ya, tidak dihormati manusia nggak apa-apa, Allah memujinya, malaikat menghormatinya. Itu berarti keutamaan yang kelima, ya, berarti majelisnya diliputi oleh malaikat, dipenuhi oleh malaikat. Yang kelima ini, malaikat meletakkan sayapnya kepada orang yang sedang menuntut ilmu, yakni menghormati orang yang menuntut ilmu karena ridho dengan apa yang dilakukan oleh orang yang menuntut ilmu agama. Ya, sampai sayapnya diletakkan. Sayapnya kan bisa penuh. Oh, nggak bisa masuk masjid. Ya, nggak bisa datang. Apalagi tempatnya sangat baik. Nah, apalagi malaikatnya banyak. Itulah kekuasaan Allah. Ya, kekuasaan Allah. Oh, malaikat itu bisa rupa-rupa tentu. Ya, nah. Rupa-rupa. Baik. Dengan demikian, Ibn Abidin Al-Fatihah, hadis yang ke-74 ini mengakhiri kajian kita tentang al-imanu bil malaikah. Mengimani malaikah. Adapun selanjutnya ini terkait dengan beriman dengan kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, khususnya ialah Al-Quranul Karim dan penjelasnya, yakni sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Baik, insyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita buka tanya jawab. Karena tadi ada yang perlu disampaikan sambil menunggu ada di sana. Ya. Nah, barakallahu. Hukum asal bukan itu boleh setiap saat. Adapun larangan kam di hari-hari tertentu atau anjuran kam tanggal-tanggal tertentu perlu hukum. Nah, membutuhkan dalil ya dan riwayat yang sahih. Nah, barakallahu fikum. Untuk mendalaminya butuh kajian khusus karena memang terjadi perbedaan penilaian riwayat-riwayat itu, khususnya tanggal-tanggal khusus yang diutamakan berkaitan di situ. Ya, nah, barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau hasil eksperimen atau kajian dan penelitian praktikum, nah ini sekedar apa ini kesimpulan ya, kalau kam di hari apa itu Rabu dan kurang bagus ya, kecuali kalau darurat ya, bagus hari Kamis dan lain ya. Allah Ta'ala bersuat itu hasil eksperimen ya. Kenapa begitu sebabnya ya, saya kurang memahami tentang urusan pekan ya. Nah, tak pengalaman dalam membekam ya, banyak yang menggeluti tapi saya sendiri tidak menggeluti ya, sehingga bisa menjelaskan secara tuntas tentang masalah bekam itu ya. Kalau kita tanya titik-titik mana yang harus bekam kabar pas alu ala dikiri kutub lata, tanyakan ahli bekam tentang masalah itu ya. Allah tahu agar yang lain. Keutamaan yang empat tadi itu apa untuk umum carian ilmu agama, tentang sedangkan di sini mimbuyutilah apa terkhusus untuk mimbuyutilah belajar duduk bermajelis membaca Al-Quran itu tadi mimbuyutilah atau di lain tempat ya. Jadi ini tentang keutamaan belajar ilmu agama, tidak terkait dengan tempat, tapi khususnya di masjid. Ya, nah, jadi bukan berarti kalau belajar ilmu agamanya di kelas misalkan, tidak dapat keutamaan semacam ini. Lah, hanya saja ini menjelaskan keutamaan khusus keafdolan belajar ilmu agama di masjid sama di kelas lebih utama di mana? Masjid. Tapi sama-sama terpuji oleh Allah, sama-sama mendapatkan keutamaan semua. Ya, nah, karena tidak disebutkan dalam hadis ini harus di dalam satu rumah Allah, cuma menghabarkan tentang kebiasaan kelompok orang yang menggunakan masjid Allah untuk belajar apa ini, agama. Jadi tidak menafikan belajar di tempat yang lain. Ya, wallahu ta'ala alam. sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillah.